7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, 17 Agustus 2021, bersama saya Ilham. Saudara Lun, kita awali berita pagi ini dari Aceh Besar yang diberitakan Misran Asri. Saudara Lun, Noval Al-Ghazali, 7 tahun, bocah asal Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan tenggelam di Pantai Lampu'u, Gampung Menasah Masjid, Kecamatan Lo'nga, Aceh Besar, pada Senin 16 Agustus pagi. Kepala Badan SAR Banda Aceh, Budiono SAMM, mengatakan dari keterangan saksi, sekitar pukul 8.30, bocah malang Noval bersama keluarganya mandi di Pantai Lampu'u di lokasi Banana Boat. Lalu sekitar pukul 9.15 korban terseret arus dan hilang tenggelam. Selanjutnya keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kafe di sekitar lokasi. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke pihak berwajib dan diteruskan ke tim Basarnas. Begitu menerima informasi tersebut, tim SAR langsung bergerak ke lokasi setelah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan serta segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan pencarian. Sekitar pukul 10 lebih 10 menit, tim Basarnas Banda Aceh memberangkatkan satu tim rescue Basarnas menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Tim Basarnas satu unit truk personil LCR, perahu karet mesin, responder bag, plus APD COVID-19. Di dalam proses itu, selain tim Basarnas, ikut juga terlibat personil Polsek dan Koramil Lo'nga, BPBD Aceh Besar, relawan RAPI dan ORARI, keluarga, serta masyarakat dan pengunjung pantai. Hingga sore kemarin, bocah malang Noval yang terseret arus di Pantai Lampu'u belum juga ditemukan dan pencarian dihentikan sementara dilanjutkan Selasa hari ini. Lanjut informasi selanjutnya, Saudara Lun, setelah dari Aceh Besar, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Saudara Lun, dua orang dilarikan ke RSUD Aceh Tamiang setelah mobil pick-up yang ditumpangi berbenturan dengan truk tangki. Kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Medan Banda Aceh, Karang Baru, Aceh Tamiang ini menyebabkan mobil pick-up bermuatan penuh pisang rusak berat di bagian depan usai diseruduk truk CPO. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang AKP Handoko Suseno mengatakan, kedua korban merupakan sopir pick-up Haswal Budi 30 tahun dan Kernet Bob Maimun 46 tahun. Keduanya penduduk Kampung Lalang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Handoko mengatakan keduanya sudah dievakuasi ke RSUD Aceh Tamiang. Ia menjelaskan, kecelakaan ini terjadi ketika mobil pick-up melaju dari arah Banda Aceh ke arah Medan dengan kecepatan sedang. Saat di tikungan Kampung Simpang 4, Karang Baru, mobil tersebut berpapasan dengan truk tangki CPO tanpa muatan. Dugaan awal, sopir truk Ahmad Fauzan, warga Helvetia Medan, mengantuk, sehingga truk tersebut melebar hingga memasuki jalur berlawanan. Truk menghantam bagian depan mobil pick-up hingga meluncur keluar aspal. Handoko menegaskan lokasi kejadian berupa jalan menikung beraspal yang sudah dilengkapi garis putus-putus, di mana kondisi jalan baik dan saat kejadian kondisi jalan juga sepi. Saudara Lun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Aceh Tenggara bersama laporan Asnawi Lui. Saudara Lun, sebanyak 13 desa dari 4 kecamatan di Aceh Tenggara dilanda banjir. Akibatnya sebagian warga mengungsi di rumah saudaranya. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara, Nazmi Deski SKM MAP, kepada Serambi News kemarin mengatakan, banjir di Aceh Tenggara meluas, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 70 cm. Lokasi banjir di wilayah Kecamatan Deleng Pokisen meliputi Desa Penampakan, Desa Kute Ginting, Desa Gusung Batu, Desa Tualang Lama. Kecamatan Bambel meliputi Desa Bambel, Desa Bambel Gabungan, Desa Terutung Seperai, Desa Biak Muli Gabungan. Kecamatan Babusalam meliputi Desa Batum Bulan Asli, Desa Batum Bulan Sepakat, Desa Gumpang Jaya. Sementara Kecamatan Lawi Bulan meliputi Desa Pulonas Baru. Nasmi Deski mengatakan musibah terjadi banjir pada Minggu 15 Agustus pukul 22.57 akibat intensitas hujan yang tinggi menyebabkan debit air naik sehingga ada beberapa tanggul yang jebol dan air meluap ke rumah warga. Sehingga korban terdampak sebanyak 99 kepala keluarga atau 332 jiwa. Menurutnya, saat ini sebagian masyarakat ada yang mengungsi di rumah saudara mereka masing-masing. Namun secara detail, Nasmi Deski tidak menyebutkan jumlah korban yang mengungsi. Sementara rumah warga saat ini masih tergenang. Setelah dari Aceh Tenggara, kita beralih ke Simelu bersama laporan Sari Mulyasno. Cederalun pasca olengnya KMP Teluk Singkil dalam pelayarannya dari Labuan Haji Aceh Selatan ke Kabupaten Simelu pada Minggu 15 Agustus oleh Dinas Perhubungan Aceh langsung melayangkan surat yang ditujukan ke Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Aceh. Surat tertanggal 15 Agustus 2021 menegaskan bahwa berkenaan dengan kejadian olengnya KMP Teluk Singkil saat berlayar ke Simelu, pihak Dishub Aceh meminta kepada BPTD Wilayah 1 Provinsi Aceh untuk tidak menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal KMP Teluk Singkil sampai dengan didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan laik laut oleh Marine Inspector dari Biro Klasifikasi Indonesia atau Marine Inspector dari BPTD Wilayah 1 Provinsi Aceh. Kadis Perhubungan Simelu, Mulyawan Rohas, yang dikonfirmasi Serambi News kemarin membenarkan surat yang diteken langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi STMT. Tapi ada juga surat Bupati Simelu yang turut diteruskan ke Dishub Aceh, DPRA, dan Dirjen Perhubungan Darat. Dijelaskan Mulyawan Rohas bahwa hasil pantauan dari lapangan yang dilakukan jajarannya juga merekomendasikan untuk sementara KMP Teluk Singkil dihentikan operasionalnya karena kondisi kapal yang tidak stabil, serta meminta KMP Labuan Haji agar ditarik untuk mengisi lintasan KMP Teluk Singkil. Sederalun, setelah dari Simelu, kita beralih ke Aceh Utara yang dilaporkan Jafarudin. Sederalun, operasional Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara di Jalan Samudra Kecamatan Banda Sakti Los Mawe hingga kemarin masih terhenti. Selain itu, hingga kemarin rumah sakit tersebut juga masih tersegel oleh karyawan dan petugas medis setempat sebab pihak manajemen belum melunasi hak mereka berupa sisa tunjangan Hari Raya tahun 2020. Selain itu, sekitar 100 karyawan dan petugas medis yang sudah dirumahkan pada April 2020 juga belum bisa mencairkan jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan karena iuran dari manajemen rumah sakit PMI Aceh Utara ke BPJS menunggak dan status mereka juga masih diperjelas setelah dirumahkan di awal masa pandemi. Ketua Umum PMI Aceh Utara, Muhammad Taib, mengaku sampai sekarang pihaknya belum memiliki uang untuk melunasi hak-hak karyawan dan petugas medis. Sejak dilanda pandemi COVID-19, pasien yang berobat ke rumah sakit sangat menurun, bahkan sempat kosong, sehingga petugas medis ada yang dirumahkan. Dikatakan pihaknya masih terus berupaya mencari solusinya, sementara kalau saat ini diakuinya memang tidak ada sumber untuk membayarnya. Kemungkinan nanti kalau pandemi sudah berakhir akan diupayakan untuk dioperasikan kembali. Rumah sakit PMI, kata Cikmat, pernah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan corona, tapi tidak memiliki peralatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional, Sederalun, ada kabar seputar ekonomi kuartal 3 bakal lebih rendah akibat puncak COVID-19. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan puncak kasus COVID-19 varian Delta yang terjadi pada kuartal 3 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ini akan lebih rendah dibandingkan kuartal 2 yang mencapai 7,07%. Menko Erlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta mengatakan di kuartal 3 kasus puncak varian Delta pada saat kasusnya di puncak tentu ekonomi akan menurun sedikit. Oleh sebab itu, Menko Erlangga memastikan pemerintah akan terus mendorong mesin pertumbuhan ekonomi, yaitu ekspor, investasi, dan belanja negara, mengingat keseluruhan tahun 2021 ditargetkan mencapai 3,7% sampai 4,5%. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem online single submission karena dapat memudahkan perizinan berusaha sehingga investasi dapat meningkat. Tak hanya itu, pemerintah turut memperbaiki penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir, yaitu percepatan vaksinasi, menurunkan fatality rate, meningkatkan testing dan tracing, optimalisasi PPKM, serta penanganan isolasi terpusat. Menurutnya, hal ini harus dilakukan karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penanganan COVID-19, sehingga ketika kasusnya menurun seperti pada kuartal 2 2021, maka pertumbuhan ekonominya meningkat. Ia mencontohkan efektivitas upaya pemerintah dapat dilihat melalui persentase penduduk miskin pada September 2020 yang sebesar 10,19%, akhirnya turun ke level 10,14% pada Maret 2021. Kemudian juga jumlah penduduk miskin yang mencapai 27,55 juta orang pada September 2020 turun menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021, serta angka pengangguran yang pada Agustus 2021 sebanyak 9,77 juta akhirnya turun di angka 8,75 juta pada Februari 2021. Masih dari berita nasional, dari Jakarta diberitakan Saudara Lun, tim detasemen khusus atau Densus 88 anti-teror Polri menangkap ketua Syam Organizer Jawa Barat berinisial F atas kasus dugaan tindak pidana terorisme. F ditangkap dalam rangkaian penangkapan yang dilakukan Densus 88 dalam 4 hari terakhir. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan, Syam Organizer diduga merupakan jaringan dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Menurut Ahmad, pihaknya juga menggeledah kantor Syam Organizer di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 15 Agustus. Penggeledahan dilakukan guna menemukan dan mengamankan barang bukti yang mendukung pembuktian keterlibatan saudara F dalam jaringan kelompok teror Jamaah Islamiyah. Dalam penggeledahan tersebut, pihaknya menemukan bukti pelaku terlibat dalam aksi teror. Densus 88 Anti-Teror Polri kembali menambah daftar penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah. Kali ini jumlahnya bertambah 7 orang yang tertangkap. Dengan penangkapan ini, terduga teroris yang telah ditangkap bertambah menjadi 48 orang sejak Kamis 12 Agustus. Ia menyampaikan ketujuh terduga teroris yang baru ditangkap dibeku di daerah terpisah, diantaranya Sumatera Utara 1 orang, Kalimantan Timur 1 orang, Jawa Timur 4 orang, dan Sulawesi Selatan 1 orang. Seluruh terduga teroris yang baru ditangkap ini merupakan jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Dari Kabul, Afghanistan, merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi hari ini. Saudara Lun, Taliban telah berhasil menduduki hampir seluruh wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota negara Kabul. Kelompok militan tersebut juga menguasai istana kepresidenan hingga kemudian Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan. Setelah melakukan operasi tersebut, Taliban menyatakan bahwa perang di Afghanistan berakhir. Pejuang Taliban yang menang berpatroli di jalan-jalan Kabul kemarin, ketika ribuan warga Afghanistan mengerumuni bandara kota itu. Warga Afghanistan mencoba melarikan diri dari kekuasaan kelompok garis keras yang mereka takuti. Di samping itu, banyak negara berebut untuk mengevakuasi diplomat, warga, dan beberapa staf lokal Afghanistan mereka. Al Jazeera yang melaporkan langsung dari Kabul mengatakan, bandara di kota itu telah menjadi titik krisis sebenarnya dari masuknya Taliban. Di luar kota Kabul, situasi relatif lancar dengan pasukan keamanan yang sebagian besar telah meletakkan senjata mereka. Muhammad Naim, juru bicara kantor politik Taliban, mengatakan bahwa kelompok itu tidak ingin hidup dalam isolasi dan mengatakan jenis dan bentuk pemerintahan baru di Afghanistan akan segera dijelaskan. Ia juga menyerukan hubungan internasional yang damai. Sementara itu, Qatar mengatakan sedang melakukan yang terbaik untuk membantu mengevakuasi diplomat dan staf asing di organisasi internasional yang ingin meninggalkan Afghanistan. Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, yang negaranya telah memainkan peran kunci dalam mencoba mencapai penyelesaian politik di Afghanistan, mengatakan pada konferensi pers di ibu kota Yordania bahwa Doha juga mencari transisi damai setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Dikatakan ada kekhawatiran internasional tentang laju perkembangan yang cepat. Qatar melakukan yang terbaik untuk membawa transisi damai, terutama setelah kekosongan yang terjadi. Qatar yang memiliki hubungan baik dengan Taliban juga bekerja untuk memastikan akan ada gencatan senjata di seluruh negeri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 17 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com serta follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.